ini buka rasa atiran kena aku pengen bisa nangis siram buka masa ku ragu aku tak sing nikah Krishna iki untuk telanan loro hatiku raga Oh,